Bunda, entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku, sejak di perutmu, hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu. Halo? Meskipun waktu telah lama berlalu. Halo? Perkenankan aku ungkapkan sesuatu. Halo? Bundaku, maafkanlah anakmu. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.